Tidak setiap orang mereka untuk memahami membutuhkan kecerdasan. Yang kedua, wastihadun, adanya kesungguhan. Betul-betul dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Wahirsun, kemudian memiliki semangat. Semangat untuk meraih ilmu. Kemudian wabulghatun, bekal. Sehingga tidaknya mengharapkan gratisan tanpa dia ini berbekal. Yang para ulama dulu ketika mereka sudah meniatkan untuk mencari ilmu hadis, bahkan mereka siap bangkrut. Yang kelima, wa irsyadul ustadz, bimbingan ustadz. Bimbingan orang yang faham. Jangan belajar agama dengan sekedar membaca buku sendiri. Atau mencukupkan dengan milih-milih di YouTube. Ilmu itu ada pintunya, ada awalannya, ada yang perlu betul-betul difahami, ada urut-urutannya. Yang terkadang orang membaca buku, banyak yang tidak dia fahami dari istilah-istilah dalam buku tersebut, atau dia akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Atau juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahaminya itu. Dan juga nanti kadang-kadang hasilnya sombong, otodidak. Kemudian dia muncul kesombongan, dia pinter sekedar dengan cara membaca sendiri. Sehingga belajar dengan guru, dengan pembimbing, dengan mentor, ini adalah perkara yang menjadi sunnahnya para ulama dan menjadi silsilah mereka dalam menerima ilmu. Membaca yang menjadi penunjang. Kemudian, ayat ini yang kedua isinya adalah perintah Allah kita untuk memahami kalimat La ilaha illallah. Kalimat yang paling agung. Kalimat yang Allah menjadikan persaksian dirinya, yaitu Allah, lalu malaikat, lalu para ulama, mempersaksikan tentang kalimat La ilaha illallah. Kalimat yang menjadikan seorang menjadi seorang muslim. Kalimat yang membedakan muslim dan kafir. Kalimat yang menjadikan seorang menjadi penghuni jannah. Atau penghuni kalimat yang menjadikan orang menjadi penghuni jannah. Kalimat yang menjadikan darahnya haram. Kalimat yang akan menjadikan amalnya itu sangat berbobot. Kalimat La ilaha illallah perlu diilmui, perlu difahami. Dan kata seorang ulama, ma an'amallahu tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kenikmatan, ma an'amallahu ni'matan a'zamu min ayyib hama bila ilaha illallah. Awkamakala. Tidak ada kenikmatan yang Allah berikan yang melebihi besarnya kenikmatan difahamkannya seorang tentang kalimat La ilaha illallah. Sehingga faham tentang kalimat ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Kemudian Allah SWT juga memerintahkan Nabi dan kita semuanya untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukannya. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimanapun kita berusaha maksimal untuk mewujudkan kalimat La ilaha illallah dengan kelazimannya, pasti saja akan ada kekurangan-kekurangan. Sebagaimana dikatakan, ini luruslah kalian, walan tuhsu istiqamalah kalian, tetapi kalian pasti tidak akan bisa. Lurus 100% enggak bisa. Maka Nabi katakan saddidu. Sadat itu lenceng lurus tanpa ada bengkok-bengkoknya. Waqaribu dan mendekatlah, ibaratnya memanah, melepaskan anak panah itu targetnya titik pusat, titik fokus. Tapi seandainya tidak bisa titik fokus itu nyasar pas di situ, yang dekat-dekat, jatuhnya dekat-dekat, jangan melesatnya kejauhan. Asalnya kita diperintahkan Allah untuk istiqamah, lenceng, lurus, tapi manusia tidak akan pernah mungkin bisa istiqamah 100%. Kemudian, kalau tidak bisa 1%, maka ini mendekati yang paling lurus. Intinya tidak boleh dari awal itu sengaja bengkok, enggak boleh. Dari awal niatnya adalah betul-betul lurus. Adapun nanti kemudian ternyata enggak betul-betul bisa nyasar lenceng lurus 1%, maka ini melesetnya dikit. Maka segala kekurangan kita, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang bisa istiqamah 100% totalitas, ini 100% enggak ada. Kemudian qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Beliau membuat sebuah bab tentang ilmu sebelum berkata dan beramal, berbuat. Artinya, seorang muslim itu punya kewajiban sebelum dia berkata, sebelum dia berbuat, hendaklah dia yaitu betul-betul berilmu dulu. Agar ucapannya enggak ngawur dan agar amalnya enggak ngawur, tapi betul-betul dengan ilmu. Tidak hanya asal. Kalau enggak tahu ya tanya. Tanya kepada orang yang sudah faham, yang tahu. Karena kewajibannya adalah fas'alu ala ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri kalau kamu enggak tahu. Kewajiban kita belajar, tanya, beramal dengan ilmu, kalau enggak tahu tanya. Sehingga selama ada orang bisa kita tanya, kita tanya. Kalau kita enggak tahu, apalagi di zaman kita, zaman yang sangat dimudahkan untuk ini perlu menghubungi orang yang kita anggap ini alim, paling tidak lebih alim daripada kita. Kemudian qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, jadi Imam Bukhari itu membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kemudian menjadikan dalilnya adalah ayat tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Munir, berkata Ibnu Munir, arada bihi annal ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Ibnu Munir mengatakan yang dimaksudkan dengan bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal ini, yang dikehendaki adalah bahwa ilmu itu syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Tidak akan benar perkataan dan perbuatan kecuali dengan ilmu. Falayatabirani illa bi. Maka perkataan dan perbuatan tidak akan dianggap, tidak ternilai kecuali dengan ilmu. Fawa mutaqaddam alihima, ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Ilmu dulu, baru kemudian action. Sehingga actionnya itu betul-betul tegak di atas ilmu. Li'annahu musahihun linniyah, musahihatun lil'amal. Niat itu, ilmu itu yang akan meluruskan niat. Antum bisa berniat ya karena berilmu. Kalau enggak punya ilmu, bagaimana akan berniat? Niat itu bisa kita munculkan kalau kita ini punya ilmu. Saya niat sedekah agar mendapatkan pahala yang Allah sebutkan sekian kali lipat. Artinya kita tahu. Sedekah kita ini Allah janjikan dengan pahala sekian kali lipat. Itu namanya ilmu. Waniyah musahiyatun lil amal. Sedangkan niat itu adalah yang akan menjadikan lurusnya amal kita. Amal itu mesti dengan niat. Dan niat itu dibutuhkan yaitu ilmu. Sehingga amal kita akan lurus ketika kita ini kita berilmu. Wa min huna. Dari sini, maka para ahlul ilmi, mereka betul-betul mengarahkan. Wa min huna ittajahat. Dari sini para ahlul ilmi mengarahkan ini ila ta'allumi ahkamil aqidati wa ta'limiha, untuk mempelajari hukum-hukum akidah dan mengajarkan tentang masalah akidah. Wa tabaru dalika min aula min awaliyatil ulum. Dan para ulama itu menjadikan mempelajari akidah dan mengajarkan akidah itu sebagai prioritas dalam masalah ilmu. Ilmu yang kita pelajari itu sangat banyak. Semua cabang ilmu Islam itu ilmu-ilmu yang objek ilmu yang harus kita pelajari. Tapi ada fikih awlawiyat. Ada fikih ini awlawiyat, yaitu prioritas. Dari semua yang penting ini, apa yang harus kita pelajari dulu? Ada prioritasnya, dan semua juga ada, dan semua juga orang kerja, semuanya pakai prioritas. Yang sifatnya duniawi, umum, semuanya pakai prioritas. Maka orang mahasiswa yang kuliah itu ada namanya kuliah dasar. Ini pendasaran sebelum nanti masuk pada kuliah-kuliah ini berikutnya, ada pendasaran. Semuanya ada pendasarannya. Agama ini adalah dasarnya ada akidah, sehingga itu yang mesti dipelajari dulu sebelum yang lainnya. Wa allafu fiha muallafat, dan para ulama mereka telah mengarang banyak, menyusun banyak karangan-karangan, banyak kitab-kitab. Khasatan fasalu fiha ahkamaha wa ma yajibu fiha wa bayanu ma yufsituha au yunaqisuha min asyirkiyat wal khurafat wal bidah. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Para ulama telah mengarang berbagai macam karangan kitab, khususnya berkaitan dengan itu tafsilnya dalam perkara akidah. Hukum-hukum dan apa yang wajib dalam perkara akidah. Dan menjelaskan apa yang merusak akidah, apa yang mengurangi kesempurnaan akidah. Baik tentang syirkiyat, syirik-syirik, khurafat, bid'ah. Para ulama menjelaskan hakikat akidah yang lurus sekaligus menjelaskan lawannya, pembatalnya, dan yang akan mengurangi kesempurnaan akidah. Ini para ulama jelaskan dulu. Karena ini merupakan prioritas di dalam ini pengajaran dan ilmu yang harus didahulukan sebelum yang lainnya. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu falaisat mujarrad kalimatun tuqalu bilisan. Kalimat la ilaha illallah itu bukan semata-mata kalimat yang hanya diucapkan dengan lisan. Kalau hanya mengucapkan dengan lisan, maka orang-orang munafik adalah mukmin dan akan menjadi ahlul jannah. Akan tapi orang-orang munafik, mereka adalah, Allah katakan, innal munafikina fit tarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Artinya kafir. Padahal orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat itu. Bal laha matlulun wa makna wa muqtadah tajibu marifatuha kulluha wal amalu biha zahiran wa batinan. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini ada hal-hal yang ditunjukkan. Ini apa yang dikandung dari kalimat ini. Kita akan ditunjukkan apa aja dengan kalimat la ilaha illallah itu. Dan konsekuensi-konsekuensinya. Maknanya, konsekuensinya. Yang wajib untuk betul-betul diketahui semuanya. Dan mengamalkannya secara zahir maupun batin. La ilaha illallah diucapkan secara zahir, batinnya enggak, maka tidak ada gunanya. Orang munafik mengucapkan dengan zahir dan secara makna mereka tahu, tapi batinnya enggak menetapkan kalimat itu. Walaha munaqidat wal munaqisat, yang kalimat la ilaha illallah ini selain harus tahu maknanya, tahu kandungannya, kalimat ini juga ada pembatal-pembatalnya dan hal-hal yang akan mengurangi kesempurnaan dari kalimat la ilaha illallah. Wala yattadhu wala yattadhu dzalika illa bita'allum. Dan ini semuanya tidak akan pernah menjadi jelas. La ilaha illallah yang kita diperintahkan Allah untuk berilmu, kita enggak akan tahu maknanya yang benar. Kita tidak akan tahu kandungan kalimat ini. Kita tidak akan paham tentang rukunnya kalimat la ilaha illallah. Kita tidak akan paham tentang pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kita tidak akan ini paham tentang hal yang akan mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu hanya didapatkan dengan cara belajar. Maka belajar memahami kalimat ini ada sebuah kewajiban. Walihada yajibu ayyakuna lil ilmi al-aqidah as'a as-sadarah bainal muqarrarat at-tirasiyah fi mukhalifil marahil. Oleh karena itulah wajib menjadikan gini, ilmu akidah ini menjadi sumber atau menjadi sumber kurikulum di sekolah-sekolah dengan segala macam tingkatannya. Ya, tingkatan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi harus memiliki kurikulum yang berkaitan dengan pembahasan masalah akidah. Karena ini perkara yang sangat ini penting untuk difahami setiap ini muslim. Dan akidah itu ya ada daya, ada awalannya, guna semakin mendalam, sehingga benar-benar dia akan mengenal tentang hakikat akidah yang lurus yang diajarkan oleh ini agama ini. Yang apabila tidak diajarkan akidah yang lurus ini di berbagai macam sekolah, beliau di antara ingatkan, fa inna ilmal aqidah fil ghalib, karena sungguhnya ilmu aqidah secara umum itu dia la yuhdha bil ihtimam fi tilka dirasat mimma yukhsha min wara'ihi ayan sya'a jailun yajhalul aqidah as-sahihah. Karena sungguhnya aqidah yang benar itu secara umum, ya ini ketika seorang tidak memiliki perhatian terhadap akidah ini, di sekolah-sekolah tidak diajarkan akidah tersebut, maka di belakang hari dikhawatirkan akan muncul jailun, generasi yang bodoh tentang akidah yang benar ini. Kalau sudah begitu, fayasta ini fayastasighul asyirkiyat wal bidah wal khurafat wa ya'tabiru hamil aqidah. Kemudian menyusup berbagai macam syirik, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat yang dianggap itu adalah akidah. Di sekolah-sekolah yang tidak diajarkan akidah yang benar, ada juga pelajaran akidah, tapi yang diajarkan bukan akidah yang benar. Bahkan akidah-akidah syirik, bid'ah, khurafat, lalu itu yang dianggap akidah Islam. Maka ziarah wali itu dianggap akidah Islam. Karena pelajaran memang, itu masuk dalam pelajaran akidah, sehingga syirik-syirik, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat itu masuk dalam keyakinan yang dianggap sebagai akidah Islam. Li'annahu wajadan nas alaiha walam ya'rifu butlanaha. Karena sungguhnya, wajadan nasu, manusia mendapatkan alaiha, di atas akidah-akidah yang batil tersebut, taunya yaitu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Katakanlah, umpamanya akidah tentang asma sifat, yang diajarkan itu sifat 20, sifat 13, itu akidah yang menyelisihi akidahnya para salaf. Tapi itu yang dianggap akidah. Sehingga orang yang mereka tidak menetapkan sifat 20, 13 itu akidahnya sesat. Bukan ahlu sunnah. Karena itu yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah yang ada. Banyak khurafat-khurafat. Khurafat para wali. Umpamanya pelajaran tentang wali Sunan Kalijogo, umpamanya yang cara untuk menjadi walinya aja kungkum di sungai 40 hari sampai enggak sholat. Sehingga banyak khurafat-khurafat tentang wali yang masuk di dalam benaknya sebagai akidah. Termasuk gambaran wali yang khurafat. Wali itu redukdeng, sakti mundur kuno, ditusuk orang jubles, dibaca orang melowek, somabur, sonyulap kolang kaling dadi mas, kemudian bisa ngalahkan begal karena sakti, itu adalah gambaran-gambaran tentang wali. Yang rata-rata khurafat, menyelisih apa yang dijelaskan hakikat wali dalam Al-Quran dan Sunnah. Walam ya'rifu butlanaha, dan gak tahu. Yang batilnya itu enggak tahu. Tahunya yang batil-batil itu ya dianggap itulah akidah yang hak. Maka wajib untuk mempelajari akidah yang benar. Dan jadikan sebagai kurikulum-kurikulum pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah. Agar mereka memiliki bekal akidah yang lurus. Wa min huna. Qala Amirul Mukminina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari sini maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yushiku antang kudha'ural Islam urwatan-urwatan idha nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Hampir ini tali Islam itu akan pudar seutas demi seutas, sehingga akan udar, simpul-simpul tali Islam itu akan udar, seutas demi seutas, sampai bisa udar dar, ya ambiar. Kapan itu? Idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Ketika di tengah-tengah ini, kaum muslimin muncul generasi yang tidak faham tentang jahiliyah. Tidak faham. Syirik gak faham, bid'ah gak faham, khurafat gak faham. tentang jahiliyah itu enggak paham. Sehingga akhirnya dia justru menghidupkan yang jahiliyah dan meninggalkan yang Islam. Kemudian Islamnya malah dianggap jahiliyah, sesat. Karena saking jahiliyahnya sudah ngepung dan sudah mendominasi. Sudah umum. Sehingga orang-orang yang mereka menghidupkan agamanya itu dianggap malah orang umum. Orang umum. Itu yang dikatakan Nabi dengan istilah ghuraba. Badal Islamu ghoriban. Islam itu dulu waktu muncul itu dalam keadaan asing. Orang menganggap aneh. Sehingga Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman itu semuanya mengingkari keras. Memusuhi keras. Sampai Nabi kemudian berdakwah dengan pertolongan Allah SWT, Islam meluas. Sehingga Islam menjadi sesuatu yang sangat dikenal oleh ini masyarakat luas. Tapi kata Nabi, wasaya utu ghoriban kama bada. Akan datang masa di mana Islam itu akan asing lagi seperti waktu munculnya. Ya, ketika di tengah-tengah masyarakat, walaupun masyarakat muslimin, mereka adalah muslimin, tapi karena tidak mengenal hakikat ajaran agamanya, orang yang melaksanakan ajaran agamanya itu akan dianggap super aneh. Zaman dulu, mungkin berapa tahun yang lalu, di kampung-kampung, yang kalau mungkin dibilang muslim total, muslim 100%, tapi muslim ya muslim kampungan. Muslim desa yang tidak kenal Islam apa-apa. Taunya pokoknya udah Islam. Kat mbah-mbahnya dulu ya gitu. Jilbab juga gak tahu. Kemudian ada orang pakai jilbab gede. Dianggap malah medeni. Sesat ini. Anggaran kau ngerti. Sak jeke urip. Ratau ngenal model kelamben ngunukui. Mosok rukuan terus. Kenalnya Islam ruku. Kenalnya baju ruku. Baju sholat, dianggap kalau sehingga kalau pakai baju rapet gede itu rukuan terus. Demikian juga orang-orang yang mereka tampil dengan ini berbagai macam identitas menghidupkan ajaran Nabi, karena dianggapnya itu adalah sangat ini atau enggak pernah terjadi di kampungnya, dianggap adalah sesat atau aliran sesat. Kemudian itulah kata beliau. Sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khattab, wajibu ikhtiarul kutub as-sahihah as-salimah alladhi allafat ala madhabi salafus salih. Maka wajib memilih kitab-kitab yang lurus. Jangan beli buku sing didol ning bis-bis. Karomah aulia, karomah wali, fadha'il ziarah kubur, kemudian apalagi macam-macam yang dijual di bis-bis, dibagi-bagikan, yang isinya syirik, khurafat, bid'ah, sehingga banyak yang enggak genah. Maka wajib untuk memilih kitab-kitab yang lurus, yang sahih, yang mengajarkan akidah yang benar, yang yang kitab-kitab itu ulifat ala madhabi salafus salih, yang dikarang berdasarkan madhab salafus salih. Bukan berdasarkan madhab kuburiyun. Bukan berdasarkan madhabnya ahli kubur, penyembah kubur, orang yang mereka mengagung-agungkan kubur. Wa ahlu sunnah wal jamaah atau ala madhabi salafus salih, yaitu wa ahli sunnah wal jamaah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Dan kitab-kitab wal mutabaqah lil kitab wa sunnah, kitab-kitab yang cocok, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan hendaklah menjadi kurikulumnya para tulab. Menjadi kurikulumnya para tulab. Walastab'itu al-kutub al-mukhalifah atau al-mukhalafah lima jenis salaf. Dan hendaknya menjauhkan dari kitab-kitab yang menyelisih manhaj salaf. Ka kutubil asyaira wal-mu'tasilah wal-jahmiyah. Seperti kitabnya asyaira as'ariyah. Ya kalau di negeri kita ini mayoritas as'ariyah. Yang dikatakan Ahlus Sunnah, kata mereka ya as'ariyah itu. Sedangkan kalau enggak as'ariyah namanya wahabi, sesat. Ini yang mereka klaim sebagai Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu yang akidahnya as'ari, fikihnya syafi'i, suluknya Ghazali. Itu namanya Ahlus Sunnah. Campuran, mix. Akidahnya as'ari, fikihnya syafi'i. Apa Syafi'i hanya benar dalam masalah fikih aja? Kok enggak pakai akidahnya sama Syafi'i? Apa Imam Syafi'i sesat akidahnya? Apa Syafi'i itu pengikutnya Imam Asy'ari? Duluan mana? Imam Syafi'i dengan Abu Hasan Asy'ari duluan mana? Hah? Ikhwan. Iya, kalau kira-kira akidahnya lebih dekat Imam Syafi'i ke para sahabat atau ke para yaitu generasi awal atau Imam Abu Hasan Asy'ari? Ya mestinya lebih dekat Imam Syafi'i. Intinya bahwasanya mereka membuat rumusan begitulah Ahlus Sunnah. Yang tidak begitu namanya bukan Ahlus Sunnah, lalu digelari dengan Wahabi. Kalau enggak cocok pokoknya Wahabi, pokoknya kalau enggak sehat dengan mereka maka namanya Wahabi. Dan Wahabi itu sesat. Itu yang digambar-gambarkan. Wahabi itu haus darah, kayak Dracula, nyesepi darahnya orang. Ya kalau orang Wahabi itu haus darah, orang-orang yang haji itu dipatahin kabeh loh. Kok nyatanya yang haji itu mereka dimuliakan sama Saudi. Dan orang-orang yang mereka sekolah di sana gratis, kenyang. Dari semester 1 sampai tuntas, bahkan sampai jadi dokter. Bar keluar dari Saudi, ngepui Saudi. Wong utange warak. Dibesarkan dari kecil sampai gede, gratisan semuanya. Kemudian habis keluar di Saudi, ngepuki ini Saudi. Ini adalah begitulah modelnya orang-orang yang memiliki kebencian yang besar kepada negeri Saudi. Kemudian wasairi firaqil dalah an manhaj salaf, demikian pula menjauhkan dari semua kitab-kitab firqah yang dalah, kelompok yang sesat, ya dari manhaj salaf. Sehingga hendaknya betul-betul ini seorang perhatian dengan belajar akidah yang benar melalui kitab-kitabnya di para ulama, sehingga betul-betul mereka faham tentang akidah yang lurus dan dipelajari lewat sekolah, lewat media, jadikan sebagai kitab panduan, kurikulum dalam sekolah-sekolah, dalam pengajian-pengajian. Kemudian kita langsung tajidu fi katsiran minal ayat waswar tahtammu bi amril akidah. Sesungguhnya engkau apabila merenungkan Al-Quranul Kirim, ini mempelajari dengan seksama, dengan betul-betul penuh perhatian, Anda akan mendapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ini perkara akidah. Bal inna suara al-makiyah, bahkan surat-surat yang ini makiyah, apa surat makiyah ikhwan? Surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu surat makiyah. Takatu takunu mukhtassah bi bayanil aqidah al-islamiyah. hampir-hampir semua surat Makkiyah itu khusus menjelaskan tentang akidah Islam. Bicara tentang masalah akidah. Kemudian waraddi syubhat dan membantah syubhat-syubhat al-muwajjah ilaiha yang berkaitan dengan ini syubhat akidah. Seperti umpamanya orang kafir musyrik syubhatnya apa mungkin tulang belulang yang sudah remuk radiam kayak gini terus iso durip ki meneh. Al-Quran bantah, terangkan, diterangkan. Apalagi hanya menghidupkan tulang belulang yang hancur. Lawang sebelum ada tulang belulang, Allah bisa menciptakan manusia kok. Apalagi hanya membangkitkan kali yang kedua. Apalagi hanya menciptakan kali kedua dari manusia yang sudah pernah diciptakan. Lawang menciptakan langit yang lebih rumit dari manungso itu bisa kok. Mosok membangkitkan enggak bisa. La khalqu samawati akbar min khalqin nas, kata Allah. Ciptaan langit itu lebih rumit dibandingkan dengan penciptaan manusia. Mosok Allah bisa nyiptakan langit enggak bisa membangkitkan manusia. Logikanya enggak jalan. Hud masalan. Sekarang ambil contoh kata beliau. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, contohnya. Bahwa Al-Quran itu mayoritas ayatnya bicara tentang masalah akidah. Qala al-imamul allamah Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Berkata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. I'lam anna hadhi surata istamalat ala ummahatil matalib al-aliyah atamma istimal. Watadamanat hal akawatun ma'awatadamanat ha akmalu tadamun. Ketahuilah, sesungguhnya surat Al-Fatihah ini mengandung ummahatil matalib, induk segala yang dicari al-aliyah, perkara-perkara yang tinggi. Atam mastimal, sesempurna-sempurna kandungan. Watadamanatha akmalatadamun, dan surat ini mengandung yaitu kesempurnaan kandungan. Intinya surat Al-Fatihah itu induk. Dikatakan Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Um itu apa ikhwan? Um apa um? Ibu, induk, mbok-mbok, mbok-mbokannya. Maka orang kampung manggilnya ibu itu simbok. Simbok itu artinya mbok, atau tahu mbok enggak? Ya induk itu, induk tempat, ya ini pokoknya keluar segala macam cabang. Surat Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Dikatakan ummul kitab itu artinya semua yang tersebar dalam seluruh surat-surat Al-Quran. Berapa surat, ikhwan? 114 surat itu menginduknya itu kepada surat Fatihah. Sehingga penjabaran sepanjang Al-Quran ini kalau diringkes itu kandungannya ada dalam surat Al-Fatihah. Fasta malat ala ta'ribil ma'bud tabaraka wa ta'ala. Ar-Rahim. Wa mataruha 'alaiha, dan itu merupakan berporos pada ini tiga nama tersebut. Ini Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman maksudnya. Ya, tiga nama itu ini Allah Ar-Rabb Ar-Rahman. Yang kalau kemudian nanti dijabarkan dalam penjelasan tauhid, Allah itu uluhiyah, Ar-Rabb itu rububiyah, Ar-Rahman itu asma' sifat. Wa bayyanatis surat, dan surat ini menjelaskan alal ilahiyah wa rububiyah wa rahmah. Surat Al-Fatihah itu menjelaskan tentang uluhiyah, ilahiyah. Ini ketuhanan Allah yang berhak untuk disembah. Warububiyah dan rububiyah Allah. Allah sang pencipta. Allah sang pemilik segalanya. Allah sang pengatur semuanya. Warahmah dan rahmah. Dalam ayat Iyyaka na'budu mabniyun 'alal ilahiyah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang uluhiyah. Allah zat yang memiliki sifat ilahiyah yang berhak untuk disembah. Sehingga hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in 'ala rububiyah. Iyyaka nasta'in adalah rububiyah Allah Ta'ala. Karena Allah tempat bergantungnya seluruh para makhluk, kita semuanya beristianah meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan yang dimintai pertolongan itu zat yang bisa menunaikan segala hajat yang minta. Wa talabul hidayah ila siratil mustaqim ya ta'allaku bi sifati rahmah, dan meminta petunjuk agar senantiasa di atas siratal mustaqim, ini berkaitan dengan suatu rahmah. Rahmat Allah Ta'ala. Allah memberikan hidayah, menjadikan orang di atas hidayah, ini berkaitan dengan rahmat Allah Ta'ala. Walhamdu, dan kalimat alhamdu, alhamdulillah, walhamdu, yatadhammanul umur as-salasah. Kalimat alhamdu ini mengandung tiga perkara. Apa itu? Fawwal mahmud fi ilahiyah wa rububiyah wa rahmatih. Yaitu pujian bagi Allah dalam hal uluhiyahnya, dalam hal rububiyahnya, dalam hal rahmat Allah. Allah terpuji dalam hal ilahiyahnya. Karena Allah yang memang layak dan patut. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat, maka Allah yang berhak disembah dan itu terpuji. Statusnya Allah sebagai al-ma'bud ini adalah terpuji mutlak. Demikian pula rububiyah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada cacatnya, terpuji semuanya. Ciptaan Allah enggak ada cacatnya, sempurna semua ciptaan Allah. Demikian pula pengaturan Allah, enggak ada cacatnya, terpuji semuanya. Demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah semuanya terpuji. Sehingga alhamdu meliputi tiga perkara ini dalam hal yakni Allah, ilahiyah Allah, rububiyah Allah dan rahmatullah. Kemudian wassana'u walhamdu kamalani li jatihi, dan pujian ini sana pujian walhamdu, dan yaitu pujian sana dan alhamdu sama dua-duanya makna pemikirnya makna yaitu pujian, tapi alhamdu itu lebih yaitu menyeluruh lebih mutlak. Kamalani yang menunjukkan keduanya adalah pujian yang sempurna licuti. Ini berkaitan dengan yaitu kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu. Kita lanjutkan setelah adzan. Allahumma ya Rasulullah. وتضمنت إثبات المعاد. Dan surat Al-Fatihah juga mengandung penetapan tentang al-ma'ad, yaitu hari kiamat, tempat kita nanti kembali semuanya setelah kematian. Dan keberadaan al-ma'ad ini adalah menunjukkan tentang keadilan Islam. Kalau tanpa adanya al-ma'ad, dunia itu penuh dengan ketidakadilan. Berapa banyak orang yang mereka zalim-zalim itu sampai matinya belum terbalaskan. Berapa banyak orang soleh-soleh itu sampai matinya belum terbalaskan. Ketika tidak ada al-ma'ad, orang ya dunia ya kayak gini, penuh dengan kezaliman. Tapi ketika ada al-ma'ad, semuanya akan terbalaskan sedetail-detailnya tanpa ada yang terzalimi, baru itu ada keadilan sempurna. Maka kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malun amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Kamu jangan sangka Allah itu lupa dengan perbuatannya orang yang zalim. Kalau sekarang belum terbalaskan, bahkan sampai matinya belum terbalaskan, itu hanya nunggu waktu nanti mata mereka terbelalak menyaksikan pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Maka keadilan di situ. Jangan khawatir. Baik orang yang mazlum yang terzalimi akan ada ya ini yaumul jaza. Hari yang Allah akan membalas semuanya. Dan penetapan wa jazail ibad, penetapan tentang pembalasan para hamba bi a'malihim husniha wa sayyi'iha, dengan pembalasan amal-amal para hamba baik yang baik maupun yang buruk, semuanya akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang terzalimi sama sekali. Wala yadhlimu rabbuka hadan, dan Allah tidak mendzalimi siapapun sama sekali. Allah tidak mendzalimi kepada ini para hambanya. Tafarruti Rabb ta'ala bil hukmi, mengandung juga pengesaan tentang Allah Rabb, yaitu pengesaan tentang Allah SWT dalam masalah hukum. It dhaka bainal khala'ik wa kauni hukmi bil adil, itu semuanya penghukuman Allah SWT di antara para hamba. Allah akan menerapkan hukuman yang seadil-adilnya. Wa kullu hadza tahta qawlihi, dan ini semuanya, ya ini kandungan ini semuanya ada pada ayat Maliki Yaumiddin. Allah sang raja hari agama, hari pembalasan. Sehingga Allah yang akan menegakkan pembalasan kepada para hamba dengan seadil-adilnya. Wa tadhammanat isbatun nubuwat min jiatil adidah, dan juga surat Fatihah ini mengandung penetapan tentang nubuwat dari berbagai macam arah. Summa bayyanaha rahimallahu bikalamihi matul mufid ila anqala, lalu beliau menjelaskan panjang lebar apa penjelasan turun surat Fatihah. Kemudian sampai pada perkataan, kata beliau, fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi. Al-Qur'an itu semuanya adalah tauhid. Dan hak-haknya tauhid. Dan balasan-balasannya untuk ahli tauhid atau yang menentang tauhid. wa fi sya'ni syirki wa ahli wa jazaihim, balasan pula dan urusannya dengan orang-orang, perkara orang syirik dan para pelaku syirik, dan balasan bagi mereka. Maka alhamdulillah rabbil alamin tauhid, ar-rahmanir-rahim tauhid, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim tauhid, mutadhamminu li su'alil hidayah ila tariqi ahli tauhid. Kalimat ini tadi adalah mengandung permintaan hidayah supaya diarahkan kepada jalannya ahli tauhid, sehingga siratal mustaqim itu adalah jalannya ahli tauhid. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alladziina faraqu at-tauhid. Orang yang dimurkai dan sesat adalah orang yang mereka itu menyempal, memisah dari tauhid. Waqala, dan beliau mengatakan, wa ghalibu suwaril Qur'an mutadhamminatun li na'it tauhid. Dan kebanyakan surat Al-Qur'an itu mengandung yakni jenis-jenis tauhid tadi. Sehingga Al-Qur'an dari awal sampai akhir semuanya adalah, semuanya isi kandungannya adalah yakni tauhid. Fa innal Qur'ana, karena sungguhnya Al-Qur'an itu imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa tauhidul ilmi al-khabari. Qur'an kandungannya itu di antaranya khabar-khabar tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, dan pembicaraan ini adalah namanya tauhidul ilmi al-khabari, tauhid yang berkaitan dengan ilmu pengkhabaran, di mana kita mengenal melalui khabar-khabar yang mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa imma da'watu ila ibadati wa tauhidihi wahdah la syarikalah. Dan terkadang Al-Qur'an itu isinya adalah ajakan untuk hanya beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan Allah. Wa khala'a ma yu'badu min dunihi, dan melepaskan semua yang disembah selain Allah. Fahuwa tauhidul irati at-talabi, ini adalah tauhid uluhiyah, tauhid yang merupakan kehendak dan tuntutan, tauhid yang menuntut atau tauhid yang dikehendaki dari keyakinan kita tentang Allah, yang dikehendaki adalah beribadah kepada Allah secara totalitas. Tauhid yang menuntut kita untuk mewujudkan ibadah secara totalitas. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'ati. Atau Al-Qur'an itu isinya perintah dan larangan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah ini, perintah itu, atau larangan-larangan. Larangan zina, larangan riba, larangan ini melakukan yang haram. Dan melazimkan untuk mentaatinya. Fadhalika min huquqit tauhid wa mukammilati. Perintah-perintah dan larangan ini adalah haknya tauhid. Karena Anda bertauhid, Anda berkewajiban sholat, puasa, zakat, haji. Sehingga ini adalah haknya tauhid. Artinya kewajiban kita yang mentauhidkan Allah adalah menunaikan perintah-perintah dan meninggalkan larangan Allah, yang ini merupakan haknya tauhid dan kesempurnaan tauhid. Wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhidi wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum wa yaqwama ayukrimuhum bih fil akhirah wa wajasa'u tauhidi. Atau Al-Quran juga isinya khabar tentang pemuliaan kepada ahli tauhid. Mereka dimuliakan, mendapatkan ganjaran ini, mendapatkan surga, mendapatkan nikmat, dan apa yang mereka lakukan di dunia, dan apa yang dimuliakan, dan apa yang Allah muliakan kepada mereka di akhirat, itu merupakan jasa kepada, balasan kepada tauhid yang telah dia lakukan. Wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nikal. Dan atau Al-Qur'an juga isinya khabar-khabar tentang musyrikin, ahli syirik, para pelaku syirik, apa yang mereka lakukan di dunia, Kemudian Allah berikan balasan dari azab-azab nikal. Azab Allah kepada kaumnya Nuh, azab Allah kepada ini Fir'aun, kepada Namrud, kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Wa ma fa'ala fihim fil uqbi minal azab. Atau apa yang mereka lakukan di ini pengujaya di akhirat kelak, azab Allah akan mereka dapatkan jasa man kharaja an hukmi tauhid. Dan ini semuanya merupakan jasa balasan orang yang keluar dari ketetapan ini tauhid. Maka beliau tegaskan, wa ma'a ihtimamil Qur'an bisya'nil aqidah al-islamiyah, fa inna aktsaral ladzina yaqra'unahu la yafhamunal aqidah faman sahihan. Fasaru yakhlituna wa yakhlituna fiha li'annahum yattabi'una ma wajatu 'ali aba'ahum wa la yaqra'unal Qur'an bitadabbur fala haula wala quwwata illa billah. Setelah beliau menukilkan perkataan Al-Imam bin Qayyim yang menggambarkan pada kita Al-Quran itu totalitas isinya adalah tauhid dan hak-hak tauhid, dan kemudian balasan bagi ahli tauhid dan orang menentangnya, sehingga totalitas isinya adalah tauhid, maka perhatian bersama dengan perhatian Quran terhadap perkara akidah Islamnya ini, sungguh kebanyakan orang yang membaca Al-Quran la yafhamunal aqidah faman sahihan. Buahnya orang yang Quran telah memberikan perhatian yang sangat besar tentang akidah tauhid ini. Tapi ternyata kebanyakan orang yang membaca Al-Quran itu mereka tidak faham tentang akidah yang benar dengan pemahaman yang benar. Akhirnya pemahaman mereka campur aduk. Dan mereka itu, karena mereka itu mengikuti apa yang mereka dapatkan dari kakek moyang mereka. Sehingga mereka baca Quran, tapi akidahnya itu dibangun dari akidah gugon tuhon. Akidah turun-temurun, akidah kata orang. Padahal mereka baca Quran. Kenapa? Karena la yaqra'unal Quran bitadabbur. Karena mereka tidak baca Quran dengan tadabbur. Padahal Quran isi kandungannya dari awal sampai akhir itu adalah semuanya tauhid. Tapi orang membaca Quran dan mereka itu bahkan berakidah khurafat, kenapa membaca Qurannya tidak pakai tadabbur? Sehingga hanya membaca tanpa faham isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ini khawat yang kita sampaikan pada malam hari ini. Sehingga dengan gambaran itu, wajibnya kita untuk mempelajari tentang akidah Islam yang benar. Dan karena kita tidak akan mungkin faham akidah Islam yang benar, kecuali dengan cara belajar. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Tanpa kita belajar, faham, sehingga faham tentang akidah Islam, maka kita akan seperti nafsunya tadi. Baca Quran sampai khatam, berulang-ulang, tapi akidahnya syirik dan khurafat. Karena tidak mentadabur isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.